Ibu, izinkanlah aku bicara. Dengarkanlah dan jangan kau hentikan cerita yang hendak aku paparkan. Dan semestinya engkau dapat mengerti, cintaku telah menggumpal dan membeku di dalam dada. Lelaki, rasanya ku telah cukup dewasa dan akan bijak mengambil keputusan. Jangan kau kurung dengan peraturanmu, berikan kebebasan untuk memilih batan hati. Ibu, kemarin aku bertemu dia, gadis sempurna mengguncangkan atas pilihanmu. Lihatlah betapa ku hanya gemetar, mulutku keluar jabage terbakar. Ombak bergulung dan angin di pantai, saksi kegagalanku. Sembunyikan aku yang dilahirkan sebagai lelaki, tak mampu memandang apalagi bicara. Belenggu ini terlalu erat mengikat, telah I'm ombak bergulung.